Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Faedah yang ke-10, cinta dunia dan pengaruh buruknya bagi umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis Ats-Tsauban ini bahwa penyebab hilangnya rasa takut orang-orang kafir, musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin, dan gentarnya atau lemahnya kaum muslimin sehingga mereka jadi santapan umat-umat yang lainnya adalah salah satunya karena mereka terjangkiti penyakit al-wahnu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apa itu penyakit al-wahn, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam riwayat lain disebutkan hubbud dunya wa karahiyatul akhirah, cinta dunia dan benci kepada perkara-perkara akhirat. Ad-dunya penyakitin diambil dari kata dun yang artinya hina, rendah. Dikatakan alam dunia ini sebagai dunia karena tingkatannya lebih rendah daripada alam akhirat. Dari sisi kenikmatan maupun rasa sakit azab yang ada di alam ini, itu berbeda dengan apa yang ada di alam akhirat. Ad-dunya ikhwan fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hakikatnya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ibarat penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Maknanya adalah dari sisi kebebasan yang dirasakan oleh orang-orang kafir di dunia ini karena mereka hidup tanpa batasan, tanpa had, tanpa halal dan haram, tanpa kewajiban, tanpa beban. Mereka hidup bagaikan hewan ternak, bahkan mungkin lebih liar lagi daripada hewan ternak. Penjara bagi orang-orang mukmin dilihat dari sisi keterikatan mereka dengan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan di atas pundak mereka. Batasan-batasan, had-had yang harus mereka perhatikan dan tidak boleh melewatinya. Mereka tidak bisa berbuat semau mereka, berbuat bebas. Dunia yang diliputi dengan syahwat yang menarik orang-orang untuk mendekatinya, namun hakikatnya dia terlaknat. Rasul mengatakan ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fi wa mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Dunia itu terlaknat, ya, artinya mal'unah, terkutuk apa-apa yang ada di dalamnya. Dunia itu terkutuk dan terkutuk juga apa-apa yang ada di dalamnya. Terlaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya, yaitu penuh laknat, penuh dengan laknat dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Illa, kecuali, yaitu yang diselamatkan dari laknat, orang-orang yang senantiasa ingat Allah subhanahu wa ta'ala, zikrullah, wa mawalah, dan apa-apa yang mendekati ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan-amalan ketaatan, apa-apa yang mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang alim serta orang yang senantiasa menuntut ilmu. Jadi di sini dikecualikan empat perkara dari terlaknatnya dunia. Yang pertama zikrullah, yang kedua amal-amal ketaatan, taqarrub, berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, dan yang keempat adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Mereka terbebas dan selamat dari terkutuknya dunia. Ibnu Fiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar menjadikan akhirat itu sebagai tujuan dan prioritas kita, dan menjadikan dunia sebagai wasilah, anak tangga, pijakan untuk sampai ke akhirat. Allah mengatakan waqtaghi fi ma ataka Allahud darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu dari perkara dunia, tapi janganlah lupakan nasibmu di dunia. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang seharusnya menjadi tujuan utama kita adalah akhirat, dan jalan untuk meraihnya adalah dengan apa? Dengan menggunakan dunia ini meraih akhirat, bukan sebaliknya, menjadikan amal-amal akhirat untuk mendapatkan dunia. Dalam sebuah hadis Nabi telah menjelaskan, mengabarkan kepada kita bahwa akan datang satu masa nanti di mana al-akhirah akan dicari ultumisatid dunia bi amalil akhirah. Dunia akan dikejar, akan dicari dengan amal-amal akhirat. Ya, dunia akan dikejar dengan amal-amal akhirat. Sementara Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menjadikan dunia ini sebagai anak tangga menuju akhirat. Kita gunakan dunia ini untuk menuju akhirat. Harta yang kita berikan, di harta yang diberikan kepada kita, kita gunakan untuk meraih akhirat. Karena hakikat yang kita miliki adalah apa yang kita keluarkan untuk akhirat kita, bukan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita atau untuk kepentingan dunia kita. Itu adalah sesuatu yang habis, selesai, hilang. Adapun yang kita tabung untuk akhirat, itulah yang benar-benar menjadi milik kita. Nah, demikian ya Ikhwanul Fiddin. Ya, dengan pemahaman seperti ini, para salaf atau para sahabat dahulu berlomba-lomba untuk menginfakkan dan mendermakan harta mereka fisabilillah, membantu dakwah. Kita tahu bagaimana Khadijah radhiyallahu anha habis-habisan mengeluarkan harta beliau untuk menyokong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abu Bakar yang mengeluarkan seluruh harta, Umar yang mengeluarkan separuh harta, Utsman yang membiayai pasukan dalam masa-masa sulit. Begitu mereka berinfak dan berderma fi sabilillah. Karena mereka tahu hakikat kepemilikan itu, yang benar-benar kita miliki, yang benar-benar kita punyai adalah yang kita dermakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun akan tiba waktunya keadaan akan terbalik. Manusia akan berhitung untuk urusan-urusan agama dan akhirat, dan tidak hitung-hitung kalau untuk urusan dunia. Akan tiba masanya seperti itu, Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah, di mana manusia atau kaum muslimin akan berat untuk mendermakan harta mereka demi kepentingan dakwah misalnya, atau demi kepentingan ilmu misalnya, demi kepentingan agama misalnya. Ya, sering saya sampaikan, bagaimana kita mungkin separuh ataupun seperempat abad usia kita gunakan untuk menuntut ilmu dunia. Berapa banyak harta yang sudah kita gunakan untuk menuntut ilmu dunia? Coba tanya kepada diri kita sendiri. Sudah berapa banyak? Banyak. Kalau dihitung, bilnya enggak terhitung lagi. Mulai dari dasar sampai, mulai dari tadika sampai kolej, perguruan tinggi, tak terhitung jumlahnya. mungkin ribuan ringgit, juta mungkin bisa kalau ditabung. Nah, itu untuk urusan dunia kita. Tapi untuk urusan akhirat, ilmu akhirat, kita berhitung, kita menjadi orang yang kikir, berhitung, berhitung untung rugi. Ya, untung nggak kalau apa namanya mengeluarkan duit untuk ini, untuk kepentingan akhirat dia berhitung, untuk kepentingan dunia dia ya tidak hitung-hitung lagi. Nah, demikian ikhwanul fiddin. Ini jauh berbeda dengan para salaf dahulu. Ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, di sini di dalam buku ini penulis menjelaskan kepada kita beberapa contoh-contoh ya kita katakan pengaruh dunia ataupun perumpamaan dunia ya bagi para pengejarnya. Permisalan ya apa namanya yang menjelaskan hakikat dunia ikhwanul fiddin di halaman 123, coba lihat di situ beberapa, di sini disebutkan beberapa permisalan yang menjelaskan hakikat dunia. Satu, ada permisalan pertama, itu bisa antum baca sendiri, di situ dijelaskan dengan gamblang, dengan jelas ya bagaimana perumpamaan dunia. Ya, Nabi mengatakan ibarat seorang yang tinggal ataupun yang apa namanya berteduh. Tahu berteduh? Tinggal di bawah sebatang pohon. Ya, mali walid dunya innama masali wa masalud dunya illa karakibin qala fi dhillin syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apalah yang bisa kumiliki dari dunia ini? Perumpamaan diriku dan perumpamaan dunia ini ibarat seorang pengembara yang beristirahat tidur siang di bawah pohon. Qala, yaitu tidur siang di bawah pohon untuk kembali kemudian beranjak lagi meninggalkannya. Ya, ibarat orang yang berteduh singgah sebentar, musafir yang singgah sebentar di bawah sebatang pohon, apakah dia akan menetap terus di situ? Tidak, dia akan beranjak pergi. Begitulah dunia yang akan kita tinggalkan. Antum pernah menyeberang jalan? Itulah dia dunia. Ibarat kita menyeberang jalan. Ya, badan jalan itulah dia dunia. Mungkinkah kita akan berlama-lama di badan jalan itu? Di atas jalan itu? Tidak, kita akan berusaha untuk segera sampai ke ujung. Ya, karena jalan itu bukanlah tujuan. Kita hanya menyeberang di situ. Tujuan kita adalah seberang jalan sana. Nah, itulah dia akhirat. Dunia hanyalah perlintasan saja. Ya, itu hakikat dari ad-dunia ibn Fiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian pula perumpamaan apa yang ada di dalam dunia ini sangatlah kecil dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat. Nikmat yang Allah turunkan masih ya kita katakan ya, beberapa persen, 0.00% dari nikmat yang Allah simpan di akhirat. Rasulullah mengatakan mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum isbi'ahu atau isba'ahu fil yam falyanzur mimma yarji. Dunia ini tiadalah ya, tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kamu memasukkan jarinya ke dalam lautan, maka lihatlah seberapa air yang bisa diambilnya. Berapa kadar air yang bisa kita ambil apabila kita berusaha untuk mengambil air laut dengan jari kita, bahkan mungkin dengan kedua tangan kita? Bagaimana perbandingannya? Enggak bisa dibandingkan. Sangat sedikit sekali. Itulah dia perumpamaan dunia yang pertama. Kemudian ikhwanifiddin, ya, permisalan yang kedua, syahwat-syahwat dunia yang ada di dalam hati seperti syahwat makanan yang ada di dalam lambung. Yaitu sebentar saja terasa enaknya. Tadi kita makan ikan, sudah lewat kerongkongan, hilang rasa ikan, selesai ikannya. Ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak terasa lagi. Ya, kemarin kita makan banyak makanan, kemana semuanya? Hilang. Setelah masuk ke dalam lambung, tidak ada lagi rasa makanan itu. Hilanglah rasanya, tinggallah kotorannya. Maka dari itu Al-Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang pikirannya, ya, yang mindanya, hatinya hanyalah apa-apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya, nilai dirinya tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Itu kalau orang yang melulu mikirin apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya enggak akan lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Ini kata-kata Al-Imam Syafi'i. Yang kata begitu bukan saya, Al-Imam Syafi'i. Ibanifidina azan ya Allah wa yaitu. Begitulah dia dunia Ibanifid. Cepat berlalu dan sangat sedikit. Ya. Hitungan dunia ini sangat cepat. Ya, tanpa terasa seseorang sudah beranjak dewasa. Tanpa terasa juga tiba-tiba dia sudah menikah. Dan tanpa terasa tiba-tiba dia sudah punya anak. Tanpa terasa juga sudah punya cucu. Dan tanpa terasa dia sudah meninggalkan dunia. Ibanifidina azani Allah wa iyakubriya. Jadi ya sangat sangat keliru dan sangat bodoh orang-orang yang berpikiran akan berlama-lama di atas semoga bumi ini, di atas dunia ini. Karena dia tahu bahwa dia akan segera beranjak, dia akan segera berpindah, dia akan segera bergerak ke konfisin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi kita harus memperbaiki pandangan kita terhadap dunia. Dan itu adalah satu perkara yang otomatis. Kalau kita condong kepada dunia, maka secara otomatis, atau cenderung kepada dunia, maka secara otomatis perhatian kita kepada akhirat juga akan berkurang. Ya. Begitu naik perhatian kita kepada dunia, otomatis perhatian kepada akhirat akan apa? Akan berkurang. Karena tidak akan bertemu itu dua perkara ini dalam hati manusia. Kecondongan kepada dunia dan kecintaan kepada akhirat. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Jadi dia harus bisa meletakkan, harus dapat meletakkan ya porsi yang harus diambilnya dari dunia dan apa yang harus dikejarnya dari akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasannya, waqtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Akhirat harus kita jadikan sebagai prioritas, tujuan kita yang utama. Dunia jangan kita lupakan. Islam tidak menganjurkan kita untuk melupakan dunia sama sekali. Karena kita masih hidup di dunia. Tidak seperti pandangan orang-orang sufi yang menganjurkan agar meninggalkan dunia sama sekali. Tidak. Rasulullah juga melarang kita berinfak sampai habis harta kita, hingga setelah itu kita meminta-minta kepada manusia. Dalam Islam tidak boleh mewasiatkan harta lebih dari sepertiga. Dan Islam juga melarang kita meninggalkan anak keturunan kita tanpa apa? Tanpa harta, tanpa ada yang bisa untuk menegakkan kehidupan mereka. Jadi di sana ada porsinya, ada kita katakan batasannya, ada kadarnya. Ya, namun jangan berlebihan. Letakkanlah semua segala sesuatu itu pada tempatnya. Ya, dunia silakan cari. Ya, jangan lupakan nasib kamu di dunia, tapi jadikanlah akhirat sebagai tujuan utama kamu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana fid dunya hammuhu, faraqallahu alaihi amrahu." وجعل الفقر بين عينيه ولم يأتي من الدنيا ولم يأته من الدنيا إلا ما قد كتب له. Barang siapa tujuannya, niatnya, keinginannya, maksudnya adalah dunia, keluar rumah, buka mata pagi-pagi yang dia pikir dunia, mengejar dunia, maka bagaimana orientasinya, tujuannya, hamnya, yaitu apa, keinginannya adalah dunia, yang dikejarnya semata-mata dunia, maka bagaimana? Apa kata Rasulullah? Farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan mengacaukan segala urusannya, akan memberantakan, akan menyulitkan, menyusahkan, menyukarkan semua urusannya. Itu kalau tujuan kita semata-mata dunia. susah hati kita. Allah akan memberantakan, Allah akan mengacaukan semua urusan kita. Wa ja'ala al-faqra baina ainai, dan Allah jadikan kefakiran di depan mata kita. Kita senantiasa dihantui takut miskin, takut gagal, takut dan takut, dihantui rasa takut. Itu kalau kita semata-mata tujuannya dunia. Ya, dihantui rasa fakir, takut fakir, takut miskin, takut gagal, takut tak dapat dunia itu. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan walam ya'tihi min dunya illa ma qad kutiba lahu, dan tidak akan dia peroleh dunia itu melainkan apa yang telah ditetapkan, ditakdirkan untuknya, tak lebih dan tak kurang. Tak lebih dan tak kurang. Ya, dia hanya mendapatkan apa yang sudah dituliskan. Enggak lebih dan enggak kurang. Minta lebih juga dia enggak bisa, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, minta kurang juga enggak bisa. Nah, itu orang-orang yang tujuannya adalah dunia semata. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Wa man kanatil akhirata niyyatahu, ni akhiratu niyyatahu." Barang siapa yang akhirat itu niatnya, tujuannya, targetnya, maksudnya, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan memudahkan semua urusannya. Semua urusan jadi mudah baginya karena tujuannya akhirat. Lapang dia, senang hatinya. Waja'ala al-ghina fi qalbihi, dan Allah akan jadikan al-ghina, yaitu kekayaan dalam hatinya, kecukupan, hatinya senantiasa cukup. Allah akan beri dia qona'ah. Maka dari itu para ulama mengatakan al-qona'atu kanzun la yanfad. Qona'ah itu adalah kekayaan yang tiada kunjung habis. Kekayaan yang tiada kunjung habis, itulah dia qona'ah. Coba lihat orang yang qona'ah, dia merasa apa? Cukup. Apapun yang Allah bagi, dia merasa cukup. Coba lihat orang yang tidak punya qona'ah, apapun yang dibagi kepada dia tak kurang, dan terasa apa? Kurang. Terus merasa kekurangan. Hingga tanpa terasa orang yang terus merasa kekurangan, tanpa dia terasa, dia akan dihinggapi penyakit yang namanya rakus. Nah, sudah rakus, dia akan dihinggapi dengan penyakit yang namanya bakhil. Sudah bakhil, maka dia akan dihinggapi dengan penyakit yang namanya hasad. Memuncak hasadnya, dia pergi ke dukun. Innalillahi azzaanallahu wa iyyakum. Nah, itulah dia. Dukun tahu sini, bomong. Ya. Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Itu orang yang apa? Tujuannya akhirat. Kemudian Allah Rasul mengatakan wa'atat hudunya wahiyarolimah, dan akan datang kepadanya dunia dalam keadaan tunduk. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Artinya dia akan mendapatkan dunia itu, dia akan memperoleh dunia walaupun bukan itu yang dikejar. Ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang bukan tujuannya dunia, enggak ngejar itu dia, tapi Allah beri jalan, Allah kasih, seolah-olah dunia itu tunduk kepadanya, padahal bukan itu yang dikejarnya. Subhanallah. Ada orang yang mati-matian sampai berkeringat jagung, mungkin kalau bisa keluar keringatnya itu keringat darah, ngejar dunia itu. Sudah hatinya gundah gulana terus, takut miskin berada di hadapan matanya. Ya, belum lagi dihantui berantakan urusannya, dan ketakutan berpisah dari apa? Dari dunia yang dikejarnya. Ditambah lagi ujung-ujungnya ternyata dia tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya. Bagaimana itu? Mungkin ujung-ujungnya dia bisa bunuh diri. Ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum. Jadi jadikanlah senantiasa apa? Akhirat yang menjadi apa? Tujuan kita. Ya, akhirat yang menjadi tujuan kita. Allah akan beri kemudahan. Allah akan memberikan kita kekayaan dalam hati. Karena Nabi mengatakan laisal ghina bi kasratil arq, walakinnal ghina ghinan nafs. yang namanya kaya bukanlah kaya hati, bukanlah kaya materi, tapi yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Berpangkal dari itu, dari hati kita, ya, dari hati kita. Apabila hati kita penuh dengan qanaah, sebagaimana kita sebutkan tadi, lapang kita. Hidup pun terasa lapang. Apapun yang Allah bagi kepada kita, kita bersyukur. Kita ucapkan alhamdulillah. Nah, kalau sudah akhirat menjadi tujuannya, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, keterluputan dunia, terluputnya dunia dari kita tidaklah membuat kita bersedih hati. Karena kita akan teringat apa? Balasan pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, karena niat kita sudah akhirat. Kita melakukan amalan, kita melakukan satu pekerjaan, kita misalnya berdagang, ya, kita tujuannya akhirat. Nah, ini untuk akhirat. Nanti kalau dapat saya gunakan untuk ini. Ya, tujuannya akhirat. Ya, dia menikah tujuannya akhirat. Tujuannya menikah untuk menjaga kesucian dirinya, untuk menghasilkan keturunan yang, ya, tujuannya akhirat. Bukan menikah, wah, ini wanita ini kaya raya ini. Tujuannya sudah tak taruhan ini. Ya, itu tujuannya mau nikah itu. Wah, ini kaya yang tak boleh lewat ini. Bagaimana? Persis seperti apa Rasulullah sabdakan tadi. Ya, ketika dia berusaha untuk mengejarnya, dia apa? Takut gagal. Aduh, dia mulai berpikir malam-malam, gimana nanti kalau sempat gagal? Ya. Belum lagi Allah akan menyusahkan urusannya. Ada saja halangan nantinya. Ya, belum lagi yang paling tragis terakhir, ternyata tidak ditakdirkan menjadi jodohnya. Wah, bisa bunuh diri dia. Besok-besok naik ke lantai yang tinggi, terjun dia. Nah, itu kalau tujuan kita apa? Dunia. Tapi kalau tujuannya akhirat, kita tidak pikir apa-apa. Ya, yang penting agamanya baguslah. Nah, begitu ya. Karena Nabi mengatakan apa? Fasbar bidatik din. Carilah yang bagus agamanya. Yang penting saya cari wanita yang saleh. Tujuan saya nikah untuk menjaga diri, untuk apa? Menghasilkan keturunan yang soleha, soleh dan soleha. Niatnya lillah, maka Allah mudahkan urusannya, gampang jodohnya. Kemudian apa? Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, tidak ngenes, tidak nguyu lah teman jawaban gitu. Kemudian yang terakhir akan datang kepada dunia, walaupun tidak itu, bukan itu yang dicarinya. Ternyata dapat yang cantik pula, kaya lagi. Itu dia. Padahal bukan itu yang dicarinya. Bukan itu yang dicarinya. Berapa banyak kejadiannya, peristiwanya seperti ini, banyak kejadian. Azanillahu wa iyyakum. Jadi itulah dia yang penting bagi kita di sini, yaitu mendudukkan, ya, kedudukan dan posisi. Janganlah kita terlalu berlebih-lebihan memandang dunia ini, karena kita akan pasti kecewa. Ya, jadikanlah akhirat sebagai tujuan kita. Seperti yang kita sampaikan tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita dengar azannya Allah. Di sini ada banyak permisalan. Anda bisa baca sendiri ada berapa tu? 14, 15, berapa semua? 15 per permisalan. 17 permisalan bagi dunia. Silakan baca sendiri, itu sangat bermanfaat. Jadi intinya seperti yang saya sebutkan tadi, ya, itu kesimpulannya. Ya, jadi dudukkanlah dunia dalam pandangan kita dengan apa? Dengan pandangan yang benar, dengan pandangan yang tepat. Jangan berlebih-lebihan di dalam memandang dunia ini. Baik, baik. Sekarang kita beranjak kepada faedah yang ke-11. Faedah yang ke-11 adalah umat-umat kafir, yaitu orang-orang kafir sekali-kali tidak mampu memusnahkan umat Islam. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa bagaimanapun usaha orang kafir untuk menumpas dan melenyapkan umat Islam tidak akan berhasil dan tidak akan bisa. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan senantiasa tinggi dan tidak akan ada yang lebih tinggi dari Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keeksistensi keutuhan agama ini sampai hari kiamat. Artinya apa? Akan tetap ada Islam dan kaum muslimin sampai hari kiamat, sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah minta hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Dalam sebuah hadis dari Tauban, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha zawali al-arba, faraitu masyariqaha wa magharibaha, wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawali minha, wa u'titu al-kanzaini al-ahmar wal-abyad, wa anni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikuha yuhlikaha bi sanatin 'ammah, wa an la yusallitu 'alaihim aduwan min siwa anfusihim." فَيَسْتَبِيهَا بَيْغَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدْ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدْ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُحْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَةٍ وَأَلَّا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيهَا بَيْغَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِيَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Nabi berkata dalam hadis Tauban yang lain, sesungguhnya Allah mengumpulkan bumi bagiku. Artinya Allah Subhanahu wa taala menambahkan semua bagian bumi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga aku dapat melihat belahan timur dan baratnya. Sekarang semacam dipaparkan, dihadapkan di depan beliau apa? Peta. Hingga nampak semua bagian bumi dari timur ke barat, nampak semua benua, ya. Kemudian Nabi mengatakan, dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan meliputi apa yang diperlihatkan kepadaku dari bumi itu. Oh, ini satu berita gembira bahwasanya umat Islam akan menguasai dunia kembali. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman nanti akan muncul kembali khilafatun ala minhaji An-Nubuwah, khilafah di atas manhaj An-Nubuwah, ya, yang akan kembali berkuasa. Imam Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan. Sebelumnya dipenuhi dengan apa? Kezaliman. Akan menabur harta hingga seorang tidak lagi mendapatkan tempat untuk menyerahkan sedekahnya, menyerahkan zakatnya, pada saking makmurnya, dan dipenuhi dengan keadilan. Akan dipatahkan salib, akan dibunuhi babi karena menyebarkan H1N1. Tidak, dibunuh babi dan dihapus jizyah hingga tidak ada lagi pilihan selain Islam atau diperangi. Nah, demikian. Nah, itu akan datang masanya bagi umat ini. Ya, Nabi telah menjelaskan bahwasanya, ya, akan ada khilafah alami haji nubuah, kemudian akan berakhir, kemudian akan datang raja-raja yang diktator, penguasa-penguasa yang diktator, kemudian akan turun-temurun waris mewarisi, kemudian akan berakhir, kemudian akan datang nanti raja-raja atau penguasa-penguasa yang diktator, kemudian akan berakhir pada masa yang Allah tentukan. Kemudian akan datang nanti satu masa tegaknya kembali khilafah alami haji nubuah. Nah, Nabi tidak mengatakan khilafah Islamiyah, ya. Jadi tidak benar atau kurang tepat istilah khilafah Islamiyah untuk khilafah yang akan muncul di akhir zaman. Mengapa? Karena khilafah yang muncul di akhir zaman adalah khilafah ala minhaji an-nubuwah, bukan khilafah Islamiyah. Sebab sekarang ini semua kelompok mengaku Islam. Syiah juga mengaku khilafahnya khilafah Islamiyah. Khawarij juga mengaku menegakkan khilafah Islamiyah. Kelompok-kelompok yang lainnya mengaku juga akan menegakkan khilafah Islamiyah, sementara apa yang mereka lakukan bid'ah. Sementara yang Rasulullah sampaikan berita gembiranya adalah khilafah ala minhaji An-Nubuwah, khilafah yang tegak di atas manhajnya Nubuwah, yaitu manhajnya Nabi. Dan istilah ini sama seperti istilah yang Rasulullah pakai untuk khilafah alamin haji nubuah pada masa awal, yaitu masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Karena akan muncul nanti di akhir zaman khilafah yang sama seperti khilafah yang mereka tegakkan, yaitu tegak di atas sunnah Rasulullah, bukan khilafah di atas bid'ah. Apa mungkin khilafah alamin haji nubuah di akhir zaman ternyata imamnya melaknat Abu Bakar dan Umar, mengatakan bahwasanya Aisyah adalah pezina? Tidak mungkin itu. Karena ungkapannya, lafaznya juga sama, khilafah alamin haji nubuah, untuk khilafah yang awal dan khilafah yang akhir. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian akan diperlihatkan kepadaku dari bumi itu apa yang menjadi kekuasaan umatku, dan aku diberi dua kekayaan, yaitu al-ahmar wal abyad. Maksudnya adalah kerajaan Persia dan Romawi, yaitu akan ditaklukkan Persia dan Romawi. Dan ini termasuk dalailun nubuah, termasuk salah satu tanda-tanda kebenaran nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau menyampaikan sabda ini, kaum muslimin masih kecil, jumlahnya sedikit. Ya, jauhlah dibandingkan dengan apa? Dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan Romawi dan Persia. Namun ikhwan fillah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini ternyata terjadi. Ya, kedua kerajaan ini, kedua kekuasaan ini dapat kita akan taklukkan oleh kaum muslimin. Ya, di tangan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan aku telah memohon kepada Allah untuk umatku agar tidak membinasakannya dengan paceklik yang menimpa mereka secara merata, dan agar tidak menguasakan atas mereka musuh yang akan memusnahkan jemaah mereka, yaitu musnahkan mereka sampai ke akar-akarnya selain daripada diri mereka sendiri. Artinya di luar kaum muslimin. Dan sesungguhnya Rabbku berkata, wahai Muhammad, apabila aku telah menetapkan suatu ketetapan, tidak ada yang akan dapat ditolak. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah tetapkan tidak akan bisa ditolak. Takdir Allah tidak bisa ditolak. Apabila Allah mengatakan kun, fayakun. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kalau Allah berkehendak, maka tidak ada kehendak lain yang bisa menimpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu bagi umatmu agar aku tidak membinasakan mereka dengan paceklik secara merata. Itu umat ini tidak akan binasa dengan musibah paceklik seperti yang menimpa kaum Nabi Yusuf. Dan aku tidak akan menguasakan atas mereka musuh yang akan musnahkan jemaah mereka. Yaitu umat Islam tidak akan bisa ditumpas habis oleh orang-orang kafir. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya, dan janji Allah adalah benar. Jadi umat Islamnya tidak akan bisa ditumpas habis oleh orang-orang kafir. Dan orang kafir juga tahu enggak mungkin. Banyak usaha yang sudah mereka lakukan. Kita tahu kalau kita bicara tentang pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam, bukan hanya terjadi pada masa atau zaman ini saja. Abang ini saja, jauh-jauh hari sebelumnya juga sudah dilakukan oleh bangsa Tatar. Bagaimana Genghis Khan kemudian diteruskan sampai cucunya, yaitu Kulagu Khan, berusaha untuk menumpas kaum muslimin tapi tak bisa. Bahkan terakhir, pada akhirnya ya, anak cucu mereka lah yang masuk Islam. Yang sekarang banyak Khan-Khan itu kan, dari mereka banyak ya Islam. Jadi Islam tidak akan bisa dihempam, tidak akan bisa dibendung penyebarannya. Sebagaimana yang akan disebutkan tadi, yang kita sebutkan tadi, bahwa umat Islam akan sampai kepada puncak bilangan mereka yang terbanyak. Jadi umat ini tidak akan bisa ditumpas. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana Genghis Khan, sebagaimana yang disebutkan di dalam sejarah, dalam kitab-kitab sejarah, hingga Ibnu Katsir dan Ibnu Al-Athir penulis kitab Bidayah wa Nihayah dan Tarikh Islam, mengatakan di dalam buku mereka, kalaulah bukan karena tanggung jawab ilmiah, amanah ilmiah. Niscaya aku malu menyebutkan kisah ini, kenyataan ini kepada anak cucu. Yaitu bagaimana Genghis Khan menumpas kaum muslimin dalam setahun itu 14 juta kaum muslimin orang Islam yang disembelihnya dengan tentara-tentaranya dalam satu tahun 14 juta. Ketika Baghdad diruntuhkan, lebih dari 2 juta manusia di muslim yang dibunuh. Dari laki-laki sampai perempuan, besar maupun kecil, tua maupun muda, disembelih habis 2 juta dalam satu hari. Genghis Khan kakeknya itu melakukan. Dan Genghis Khan kakeknya dalam satu tahun, kurang dari satu tahun, dia telah membunuh lebih dari 14 juta kaum muslim. Tapi itu tidaklah lantas membuat Islam atau kaum muslimin habis. Habis setelah itu tidak akan bisa. Ikhwanuddin, a'azaniyallah. Jadi semua usaha orang-orang kafir untuk memusnahkan kaum muslimin akan sia-sia. Ya, maka dari itu mereka melakukan usaha-usaha yang lain. Mereka tidak membunuh, mereka membunuh karakter muslim. Hingga muslim tidak lagi memiliki karakter Islam. Ya, mereka bunuh itu, pembunuhan karakter namanya. Ya, yaitu melenyapkan Islam dari orang Islam tanpa melenyapkan nyawanya. Bagi mereka itu sudah cukup, karena untuk menghabiskan umat Islam tak mungkin. Apalagi jumlahnya ya, ditekan malah makin bertambah banyak. Difitnah dengan tragedi WTC, ya, WTC di New York, justru umat Islam atau orang-orang yang masuk Islam di Amerika bertambah banyak. Tujuan mereka agar bagaimana orang-orang lari dari Islam, keluar dari Islam. Ternyata apa? Sebaliknya, itulah dia kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang ya tentunya tidak ada yang bisa menolaknya, walaupun manusia berkehendak lain. Demikian kafirin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi itulah dia faedah yang ke-11, bahwa umat-umat kafir sekali-kali tidak akan mampu memusnahkan umat Islam. Faedah yang ke-12, agama Islam akan jaya meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Yuriduna ayyutfi'u nurallah wallahu bi'afwahihim wallahu ya'ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, yaitu agama Allah, dengan mulut-mulut mereka, namun Allah tidak berkehendak melainkan menyempurnakan agamanya walaupun orang-orang kafir itu benci. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi umat ini apa? Kekuasaan di atas muka bumi dengan syarat mereka ya'budunani wa la yusyriku nabi syai'a. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan kabar gembira bagi umat ini bahwasanya umat ini akan kembali berkuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan itu atas orang-orang sebelum mereka. Jadi ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala untuk agama ini, untuk umat ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-haq wal adan untuk dimenangkan atas segala agama-agama yang lainnya. Al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam akan tetap jaya, ya, dan tidak akan ada yang lebih tinggi daripada Islam itu. Namun untuk siapa? Pertanyaannya untuk siapa? Untuk siapa kejayaan ini dan bagaimana mengembalikan kejayaan itu? Nabi mengatakan idza tabayyatum bil ina wa akhastum aznabal baqar wa raditum bizzara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yantaziu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli dengan sistem riba ina, dan kalian telah mengikuti ekor-ekor sapi, dan kalian telah puas dengan bercocok tanam, dan kalian tinggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan menimpakan kehinaan dan tidak akan kembali kalian dari kehinaan itu, artinya tidak akan terangkat kehinaan itu hingga kalian kembali kepada agama kalian. Jadi ar-ruju' ila din, kembali kepada agama, adalah meraih kemuliaan bagi kaum muslimin. Tidak ada jalan lain untuk meraih kemuliaan selain kembali kepada agama yang benar. Kembali kepada agama yang benar, itu jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan dan kejayaan bagi umat ini. Tanpa itu umat ini akan senantiasa terus terhina di hadapan bangsa-bangsa lainnya. Dan faedah yang terakhir, faedah yang ke-13, tasfiyah dan tarbiyah adalah jalan kita untuk memulai kehidupan yang Islami dan mendirikan khilafah yang lurus di atas minhajun nubuwah. Apa? Khilafah ala minhaji an-nubuwah, serta menerapkan hukum Allah di muka bumi. Itulah jalan satu-satunya, yaitu melakukan proses tasfiyah dan tarbiyah. Untuk sekarang ini tidak ada yang lebih efektif, yang lebih bagus untuk dilakukan oleh kaum muslimin selain melakukan proses tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Apa itu tasfiyah? Yaitu melakukan pemurnian. Ya, melakukan pemurnian kembali agama Islam dari banyak hal yang direkatkan, dimasukkan, disisipkan, dipalsukan ke dalamnya. Padahal itu bukan termasuk ajaran Islam. Ya, karena ketika kita ingin mengangkat isu Islam, Islam apa yang kita angkat? Seperti sekarang ini, banyak istilah yang dimunculkan adalah Islam Hadari kalau di sini. Ya. Islam apa yang diangkat? Ya, ketika Abdullah bin Abi Duwat, Ahmad bin Abi Duwat, yaitu tokoh Al-Jahmiyah, tokoh Mu'tazilah yang menyuarakan Al-Qur'an makhluk, ya, Al-Qur'an adalah makhluk, ya, Imam Ahmad bertanya kepadanya, apakah dakwah kamu itu yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk adalah dakwah yang disuarakan, yang disampaikan oleh Abu Bakar? Ahmad bin Abi Duwat mengatakan tidak. Apakah yang disampaikan oleh Abu Bakar Umar? Dia jawab juga tidak. Apakah dakwah yang disampaikan oleh Utsman? Dia jawab tidak. Ali juga tidak. Maka tidak ada kemungkinan lain kecuali satu, mereka tahu tapi mereka tidak menyampaikannya. Atau mereka tidak tahu dan kamulah tahu yang tahu. Ya, kamu yang tahu, mereka yang tidak tahu. Dua-duanya adalah pilihan yang pahit bagi Ahmad bin Abi Duwat. Hingga akhirnya ketika mendengar dialog ini, Khalifah waktu itu, ya, kalau tidak salah Al-Watid bilang atau Al-Mu'tasim bilang, rujuk dari pemikirannya. Ya, rujuk dari keyakinan Al-Quran makhluk. Ya, setelah mendengarkan dialog antara Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duwat tadi. Jadi tidak ada kemungkinan kecuali ya Abu Bakar tahu tapi menyembunyikannya. Dan ini tidak mungkin. Tidak mungkin mereka semuanya tak tahu, kemudian dia yang tahu. Atau mereka semua tahu tapi sepakat untuk menyembunyikannya. Ya, dan dipikirkan Ibn Ibn Dina. Jadi isu Islam apa yang kita angkat? Islam apa yang kita angkat? Islam apa yang kita dakwahkan? Tentunya Islam menurut apa yang dibawa oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya. Nah, demikian yang berikutnya. Dengan itulah kita akan meraih kembali kejayaan seperti yang ya kejayaan yang telah mereka peroleh. Ya, Imam Ahmad mengatakan, "La yasluh akhiru hadhihi ummah illa bima salaha bihi awwaluha." Tidak akan baik ya, akhir dari umat ini, generasi akhir dari umat ini tidak akan berhasil kecuali apa-apa yang telah membuat berhasil generasi awalnya. Bagaimana mereka berhasil? Begitulah cara kita berhasil. Tidak akan ada dakwah yang lebih sukses daripada dakwahnya Rasulullah. Sepakat? Ada yang tak sepakat? Dan tidak ada buah dakwah yang lebih sukses daripada sahabat. Sepakat? Kenapa? Adalah buah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengikuti cara berdakwah Rasulullah dan mengikuti hasil dari buah dakwah Rasulullah, yaitu para sahabat. Itulah dia Islam, tidak lebih dan tidak kurang. ya, tidak diperlukan di sini ya satu kita katakan formula baru untuk memperbaiki umat manusia. Karena yang paling tahu untuk memperbaiki umat manusia, untuk membenahi, untuk memulihkan keadaan umat manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menitipkan cara untuk memulihkannya kepada nabinya. Dan sahabat adalah generasi pertama yang pulih dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan mungkin kita memulihkan umat manusia dari penyakit-penyakit mereka, dari kita katakan kesesatan mereka, melainkan dengan cara yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah itu harus dimulai dari mana Rasulullah memulai. Sekarang ini ada yang orang yang kurang yakin dia. Kalau kita mulai dari mana Rasulullah mulai dakwah, kita enggak akan maju-maju. Kita akan jalan di tempat, tak maju-maju. Ikhwani fillah, yang diwajibkan dan yang dibebankan kepada kita bukanlah hasil. Karena hidayah bukan di tangan. Ada nabi yang hanya punya satu pengikut. Ada. Ada. Bahkan ada nabi yang tak punya pengikut. Ada. Ada. Apakah nabi ini gagal? Hah? Apakah nabi yang punya satu pengikut ini gagal? Tidak. Dia tidak gagal. Kenapa kita katakan tidak gagal? Artinya kalau kita katakan tidak gagal, artinya apa? Berhasil. Dari sisi mana kita pandang dia berhasil? Nabi itu berhasil. Ya, dia berjalan di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Itu dia. Ya, itu dia. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tetap istiqamah berjalan di atas manhaj dakwah tersebut, dakwahnya para nabi, apapun yang Allah beri bagi kita, apapun yang Allah bagi bagi kita, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita tidak bersusah hati dan tidak akan bersedih. Tidak takut dan tidak akan bersedih hati. Nah, demikian ikhwan fillah, dan kita tidak pandang itu sebagai satu kegagalan, bahkan keberhasilan. Coba lihat dakwah Nabi. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Bagaimana? Berapa orang yang ikut beliau? Sedikit, segelintir orang. Dibandingkan dengan jumlah orang Arab yang banyak pada waktu itu, yang didominasi oleh orang-orang Quraisy. Bahkan ketika Nabi SAW ya berdakwah dari pintu-pintu ke pintu, dari tenda ke tenda di Mina, apa kata orang-orang Quraisy? Hati-hati dengan pemuda itu, janganlah sampai dia menyesatkan kalian. Kepada orang-orang yang datang berhaji pada waktu itu, tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang merespon, tidak ada yang mau tertarik dengan ajakan beliau itu di Mekah. Hingga ketika dicabut perlindungan atas beliau, ya, ketika setelah wafatnya Abu Talib, beliau mencari perlindungan kemana? Ke Taif. Diterima? Tidak. Apa yang beliau hadapi? Dilempari batu. Kalau orang dewasa mungkin agak sedikit terhormat. Ini dengan siapa yang melempari beliau? Kanak-kanak. Begitulah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sebelum hijrah. Ya, sempat ditawari kepada beliau kekuasaan. Karena melihat keistiqomahan Nabi, keuletan, kengototan, ya, istiqomahnya Nabi di atas dakwah tauhid beliau, orang-orang musyrik sebenarnya sempat putus asa. Maka mereka pun menawarkan, ya Muhammad, kalau kamu inginkan dari dakwahmu ini kekuasaan, kami bagi kekuasaan. Tapi syaratnya sudahlah, jangan lagi menyuarakan la ilaha illallah. Kalau kamu ingin harta kami kumpulkan, harta kami berikan kepadamu. Kalau kamu ingin wanita, kami carikan wanita yang paling cantik yang kami miliki, yang menikahkan kepadamu. Kalau kamu ternyata sakit, kami carikan tabib yang paling top untuk mengobati kamu. Namun Nabi SAW tidak menerima tawaran-tawaran tersebut. Ya, karena beliau diperintahkan untuk berjalan di atas manhaj, metoda dakwahnya para nabi terdahulu. Ya, mereka, beliau tidak menyimpang dari itu. Karena menyimpang dari itu artinya kegagalan, walaupun banyak yang ikut. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'. Nah, demikianlah ya faedah yang ke-13, bahwa untuk mengembalikan ya kita katakan kejayaan dan kemuliaan, ya, untuk memulai kehidupan yang Islami, untuk mendirikan khilafah ala minhajin nubuwah, ini tidaklah dengan ya secara spontan dan sekaligus seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang, teriak-teriak khilafah Islamiyah, tapi ternyata mereka sendiri tidak paham Islam, ya tidak mengerti dan memahami Islam, tapi mereka teriak-teriak menegakkan khilafah Islamiyah. Ini mimpi di siang bolong namanya. Ya, mereka sedang bermimpi. Ya, khilafah Islamiyah atau khilafah ala minhajin nubuwah tidak akan mungkin ditegakkan kecuali di atas manhaj al-anbiya. Manhajnya para nabi, ya kembali kepada agama yang benar, memurnikan tauhid dan mengikuti sunnah, itulah jalannya. Tanpa itu mustahil. Dan tidak akan bisa khilafah ala minhajin nubuwah ini ditegakkan oleh ahli bid'ah. Jadi dijamin. Ingat, dijamin. Di sini apa namanya? Garansi. Garansi. Bahwa dijamin juga. Bahwa khilafah an-nubuwah tidak akan ditegakkan dan tidak akan dipegang kecuali oleh orang-orang salaf. Suka maupun tak suka, ahli bid'ah itu sebenarnya ada yang protes soalnya kita menjawabin ya. Bagaimana ya, kita katakan Nabi mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan khilafah ala minhaji an-nubuwah, tidak akan mungkin seorang yang tidak berada di atas minhaji an-nubuwah, manhajnya para nabi, manhajnya Abu Bakar dan Umar, manhajnya para ulama, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj ta'ifatul mansurah al-hadis. Tidak mungkin orang-orang yang berada di luar manhaj itu yang memegang khilafah ini. Itu jaminan. Jadi kalau kita berangan-angan untuk mendirikan khilafah ala minhaj nubuwah, maka mulailah dari apa? Mensalafikan diri kita, masyarakat kita, keluarga kita, masyarakat kita. Mulai dari bawah. Ya. Wah, panjang kali perjalanannya. Memang panjang. Ya, Nabi dengan bantuan dari langit memerlukan berapa? 23 tahun. Kita bukan Nabi. Apalagi wahyu tidak turun kepada kita. Tak ada jaminan pertolongan dari langit seperti para Nabi. Ya, dan yang dibebankan atas kita juga bukan hasil, tapi karya. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita melakukannya. Nah, itu dia. Jadi mulailah dari situ. Itu artinya benar-benar kita ingin mewujudkan khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau tidak, mimpi namanya. Teriak-teriak khilafah, tapi tak mau belajar akidah yang benar, akidah ahlus sunnah, tidak mau belajar manhaj yang benar, tidak mau mengikuti sunnah, tidak berpemahaman as-salafu as-salih akan sunnah, itu mimpi. Dan tidak akan mungkin, mustahil, dijamin. Apa? Dijamin tidak akan ditegakkan oleh ahli bid'ah atau orang-orang yang berada di atas atau di luar manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj at-ta'ifatul mansurah, manhaj as-salafus saleh. Nah, demikian ikhwan fillah, hadzani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian saja ya kajian kita. Alhamdulillah ya, kita bisa menyelesaikan secara garis besar ya buku ini. Ya, untuk selebihnya antum bisa baca sendiri beberapa poin-poin di sini, seperti misalnya tadi beberapa permisalan dunia, itu bagus untuk baca, dan beberapa perkara lainnya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalau ada soalan ya dibuka untuk bersoal jawab. Insyaallah. Ya. Ya. Kalau lah katakan di kalangan orang-orang yang rapat yang tidak punya lingkungan, tidak pengetahuan mentara yang banyak melakukan maksiat. Jadi macam mana cara dakwah kita pada mereka? Kita dahulukan dengan dakwah akidah dulu ataupun kita tegur dari segi akhlaknya ataupun? Ya, kita bisa melihat apa namanya skala prioritas. Ya, kita masukkan dakwah tauhid, akidah bersama dengan mencegah kemungkarannya, mencegah maksiatnya. Bisa kita sampaikan secara bersamaan. Dan jangan lupa itu, kita titipkan pesan-pesan tauhid. Ya, kita sembari meluruskan akidahnya, kita bisa mencegahnya. Nah, demikian. Tentunya dengan cara yang bijak, bijaksana, ya, bijaksana. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan cara yang bijaksana. Jangan mencegah kemungkaran yang berakibat menimbulkan kemungkaran lebih besar lagi. Ya, kita berencana merubah satu kemungkaran, ternyata dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak bijaksana, akhirnya bagaimana? Akhirnya ternyata kemungkaran yang muncul lebih besar lagi. Jadi di sana kaedah-kaedah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, banyak buku-buku yang ditulis mengenai hal itu, silakan lihat. Jadi tentunya setelah itu kita harus sabar. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Harus ada tiga unsur ini di dalam tawasi. Yaitu apa? Kita menyampaikan yang benar, artinya punya ilmu dulu. Bil haq. Kita ingin mencegah kemungkaran, ternyata apa? Yang kita cegah itu lebih apa namanya? Salah. Yang kita cegah itu ternyata ma'ruf. Bukan kemungkar. Ini tidak dengan haq. Ah? Jadi harus dengan ilmu. Yang kedua bis sabri, dengan sabar. Harus sabar. Ya. Syarat bagi orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sabar. Karena kalau tidak sabar, dia akan bisa jatuh dalam kemungkaran yang lebih besar. Bisa. Saya tanya dulu, bisa? Bisa? Boleh? Aduh. Boleh? Contohnya apa? Pernah dengar hadis dua orang Bani Israel yang bersaudara? Pernah dengar hadisnya? Hadisnya sahih. Ya, satu rajin ibadah, yang satu gemar buat mak. Ya. Yang rajin ibadah itu nantiasa selalu menyampaikan nasihat kepada saudaranya. Aksir, berhentilah. Tapi saudaranya itu menjawab dengan mengatakan, biarkan aku dengan Tuhanku, dengan Rabbku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Akhirnya dia tak terima. Demikian akhirnya pada satu ketika saudaranya membuat satu dosa yang sangat keji, maka tak tahanlah saudaranya ini dan berkata kepadanya, aksir, berhenti. Namun saudaranya itu mengatakan, biarkan aku dengan Rabbku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Apakah engkau diciptakan untuk apa namanya? Untuk memata-matai diriku, untuk mengawasi diriku? Maka hilanglah kesabarannya. Hilang kesabaran saudaranya. Akhirnya dia pun mengatakan, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Allah tidak akan mengampunimu selama-lamanya. Maka Allah pun mengirim dua orang malaikat untuk mencabut ruh keduanya. Dicabutlah, ingat cerita, dicabutlah ruhnya. Bertemulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada saudaranya yang rajin berbuat taat itu, yang rajin ibadah itu, ahli ibadah. Apa yang membuat, apa yang mendorongmu untuk mendahului keputusanku? Dan apa kuasamu atas apa yang aku miliki? Memangnya surga punyamu? kira-kira demikian. Sungguh aku ampuni dia dan aku masukkan dia ke dalam surga dan aku lemparkan kamu ke neraka. Silap di mana dia? Lisannya. Maka Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, sungguh laki-laki itu telah mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Satu kalimat, beberapa patah kata saja yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Apa penyebabnya? Tidak sabar. Dia dahului keputusan Allah Subhanahu Wataala. Dia katakan Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Ringan jelilah, berat urusannya di akhirat. Maka dari itu sebelum menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah berkata kepada salah seorang tabi'in yang bernama Domdom, Domdom Al-Yamani namanya. Domdom itu nama orang. Kalau anda punya anak laki-laki, bolehlah dikasih nama Domdom. Itu yang wali apa, yang yang akikah? Anaknya laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki? Nah, bolehlah diusulkan namanya Domdom. Domdom. Bagus kok namanya Domdom. Manggilnya apa? Dom. Mudah diingat. Kata mudah diingat. Domdom. Abu Hurairah berkata, "Hai Domdom, dalam ramen hai Yamami." Dia berasal dari Yamam. "Janganlah sekali-kali kamu katakan Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga." Maka Domdom berkata, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya itu adalah ucapan yang biasa kami ucapkan ketika marah." Kalau kesal, jengkel, marah, kadang-kadang terlontar juga ucapan seperti itu. Ya, maka Abu Hurairah mengatakan, "Jangan sekali-kali kamu katakan." Kemudian beliau pun, Abu Hurairah pun menyampaikan hadis Nabi tadi. Ya, Abu Hurairah menyampaikan hadis Nabi tadi. Di akhir hadis, Abu Hurairah mengatakan, "Sungguh laki-laki itu, laki-laki tadi itu, telah mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhirat." Kurang apa dia? Ibadah? Kurang? Ibadah kurang dia? Tidak. Nahi mungkar, apakah dilalaikannya? Tidak. Setiap kali saudaranya berbuat dosa, dia senantiasa menegurnya. Dia tegur terus, hingga pada saat